Berikanlah jawaban, huraikanlah simpulan, biar tenang jiwaku setelah kasih lama berlalu. Tidak mungkin ku lupa perjanjian kita di bawah rumpun bambu di kala bulan sedang beradu. Mengapa terjadi perpisahan ini di kala asmara melebar sayapnya? Mengapa kau pergi di saat begini di kala hatiku terlukis namamu? Kalau memang tiada jodoh, apa lagi nak ku heboh? Aku malu pada teman, pada semua. Pilu sepilu pilu namun namun apa daya orang dah berhenti.